Maka saat istri masuk rumah si A, jatuh talak. Itu karena syarat itu, talak itu dijatuhkan oleh sang suami bersyarat. Kapan syarat itu terpenuhi, maka jatuhlah talak tersebut. Karena al-muslimuna inda syurutihim, jadi kaum muslimin itu tergantung kepada syarat yang memang mereka syaratkan. Adapun kalau sang istri tidak pernah masuk ke rumah si A, ya tidak pernah jatuh talak selama-lamanya. Kenapa? Karena syarat, karena talak itu dijatuhkan bersyarat tadi. Itu kalau dia mengucapkan lafaz semacam itu dengan tujuan memang untuk mentalak istrinya. Tapi yang kedua, kalau dia mengucapkan lafaz tersebut tujuannya bukan untuk mentalak istrinya, tapi cuma untuk gertak kalau bahasa kita. Nakut-nakuti istrinya itu suka mejeng, di mana-mana gitu, alhamdulillah. Kemudian suaminya ngomong, kalau kamu tetap mejeng di situ, kamu saya cerai. Dia itu enggak niat untuk mencerai, niatnya untuk menakut-nakuti istri agar tidak kesan lagi, karena siapa seorang wanita yang tidak takut dicerai. Oleh karena itu, kalau memang niatnya semacam itu, mazhab yang paling sahih di antara seluruh pendapat para ulama, orang semacam itu kalau istrinya tidak melakukan, ya enggak ada hukum apa-apa kayak tadi. Tapi kalau istrinya melakukan, terjadi perbedaan tajam di kalangan para ulama, tapi yang sahih bahwasanya tidak jatuh talak. Jadi yang sahih tidak jatuh talak, akan tetapi suaminya itu wajib untuk membayar kafarah. Jadi suaminya itu wajib untuk membayar kafarah sumpah. Kenapa? Karena perkataan seorang suami semacam tadi itu dihukumi sebagaimana hukum sumpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan lafaz yang hampir mirip dengan itu, yaitu kejadian antara Aisyah dengan Hafsah dengan Maria al-Qibtiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardhata azwajik, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala firman apa itu ayatnya? Dalam surat At-Tahrim ayat nomor 1. Sampai nomor At-Tahrim. Jadi lihat, tapi penting bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu mengharamkan istrinya yang sebenarnya halal bagaimana perbuatan yang tadi, maka Allah Subhanahu wa taala qad faradallahu lakum tahillata aymanakum aymanikum, bahwasanya Allah telah memfardukan atau mewajibkan kepada engkau untuk membayar sumpah yang telah engkau lakukan. Oleh karena itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada zaman sekarang Syekh Ibnu Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama-ulama yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan suami semacam itu menggertak seorang istrinya dengan menggunakan lafaz cerai, maka hukumnya hukum sumpah. Kalau dia tidak jadi melakukan atau tidak jadi menceraikan istrinya, maka dia wajib untuk membayar sumpah kafarah, membayar kafarah sumpah. Apa itu kafarah sumpah? Kafarah sumpah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. La yu'akhirukumullahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima aqadtumul ayman fa kafaratuhu. La yu'akhirukumullahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima aqadtumul ayman. فكفارته أن تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام. Yang intinya bahwasanya orang yang melanggar sumpah diantaranya adalah masalah yang tadi, maka kewajiban dia adalah membayar sumpahnya tadi atau membayar perbuatannya tadi. Yang pertama dengan memberi makan 10 orang miskin. Dengan memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dia makan. Kalau dia makan biasanya pakai daging, ya bayarnya pakai daging. Kalau biasanya pakai tempe, ya bayarnya pakai tempe. 10 orang, 10 kali makan. Yang kedua, kalau memang tidak bisa memberikan makanan, maka au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Au tahriru naqabah, atau membayar atau memerdekakan budak-budak, sekarang enggak ada, berarti tinggal 2, memberi makan atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Kalau ternyata dia orang miskin dan tidak mampu memberi makanan pun tidak mampu untuk memberikan pakaian, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk orang itu berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi maka orang itu wajib untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Allahu a'lam. Itulah mazhab yang paling sahih di antara seluruh pendapat para ulama yang berhubungan dengan seorang suami yang menggertak suaminya atau menggertak istrinya dengan lafaz cerai, maka dia harus membayar kafar. Dan nasihat saya, akhwan, bagi para suami, kalau nasihati istri, kalau ngancam istri, jangan gunakan lafaz cerai. Lafaz itu jangan sering keluar. Dan seorang suami kalau menggunakan lafaz itu untuk menakut-nakuti istri, menunjukkan bahwasannya dia enggak punya kewibawaan. Jadi saking enggak punya wibawanya, biar takut diancam cerai. Seandainya orang suami itu punya wibawa, jadi yang lain pasti dia tidak akan menggunakan lafaz-lafaz semacam itu. Kita lanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu jadi talak kalau kita lihat dari sisi rujuk dan tidaknya. Kawan kita nazar ya Allah, ya kum, bahwa ini lafaz talak yang diucapkan oleh orang suami itu ada yang bisa rujuk kembali dan ada yang tidak bisa rujuk. Talak yang bisa rujuk kita sebut sebagai talak rojai. Rujuk yang bisa rujuk, bisa kembali lagi kepada istrinya. Adapun talak yang tidak bisa rujuk kita sebut sebagai talak bain. Talak yang bisa rujuk itu adalah talak pertama atau cerai pertama dengan cerai kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 229, At-talaqu marratan fa insakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Jadi talak yang pertama dengan talak yang kedua, setelah itu boleh rujuk kembali atau boleh tetap dijadikan istri, atau kalau mau maka diceraikan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu saya ceraikan pertama, maka jatuhlah talak satu. Sang istri wajib menjalani masa iddah. Kan kita bahas masa iddah. Selama masa iddah tersebut, suami boleh untuk rujuk. Ya, rujuk itu cukup dengan mengatakan saya rujuk kepadamu. Cukup dengan semacam itu, boleh untuk rujuk kembali dan tetap menjadi istrinya. Selama masa iddah ya akhwan, atau kita bahas nanti masa iddah, yang penting bahwasanya bisa untuk rujuk kembali. Kemudian hidup berumah tangga kembali, setelah hidup berumah tangga terjadi cekcok kembali, jatuh talak yang kedua misalkan. Suami menjatuhkan talak yang kedua. Pada talak yang kedua ini istri atau suami masih boleh untuk rujuk kembali, karena talak pertama dengan talak kedua itu talak rujuk. Kemudian kalau sudah jatuh talak yang ketiga, maka itu kita namakan dengan talak bain atau talak yang tidak bisa rujuk, kecuali syarat yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu istrinya itu nikah kembali dengan orang lain, diceraikan oleh suami yang kedua, kemudian baru bisa rujuk kepada suami yang pertama. Tapi selagi istrinya tidak nikah dengan lelaki yang lain atau nikah dengan lelaki yang lain tapi enggak dicerai-ceraikan, ya suami tidak mungkin atau tidak boleh untuk rujuk kembali karena sudah talak tiga. Ini ya akhwan, menunjukkan kepada kita tentang perhatian jadi Islam terhadap masalah dunia pernikahan. Seandainya tidak boleh cerai pun bermasalah, seandainya cerai diperbolehkan tanpa bana pun bermasalah. Jadi kalau tidak boleh cerai yang bermasalah pun suami dan istri, kemudian kalau diperbolehkan tanpa batas, maka yang dibolehi adalah seorang istri. Oleh karena itu, biar seimbang antara kehidupan suami dan kehidupan istrinya, hak dan kewajibannya, Allah Subhanahu wa taala membolehkan dan membatasinya dengan tiga. Mungkin kalau dia cerai dengan cerai yang pertama, kemudian dia sadar, dia rujuk kembali, tetaplah kehidupan rumah tangga itu berlangsung. Wallahu a'lam. Soal. Perempuan kita nazar ya Allah wa yakum sampai sini. Jadi selesai pembahasan sekelumit beberapa hal yang berhubungan dengan masalah dunia perceraian, yang mana yang melakukannya adalah seorang istri, seorang suami. Kita pindah kepada masalah yang kedua, cerai yang dituntut oleh pihak istri. Pertama, bahwasanya istri tidak boleh menceraikan, itu jelas. Tidak. Jadi meskipun istri mengatakan wahai suamiku kamu saya ceraikan, ya tak pernah jatuh selamanya. Cerai ada di tangan suami dan tidak berada di tangan istri, kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama kita sebut sebagai khulu, kalau bahasa terjemahan Indonesia. Keadaan yang kedua, kita bahas dulu keadaan yang kedua kan lebih mudah. Kalau seorang suami menyerahkan talak itu kepada istrinya, bagaimana? Dia jengkel sama istrinya atau apalah gitu, dia mengatakan sama istrinya, kalau kamu ingin mentalak diri kamu sendiri, ya terserah. Berarti itu kan penyerahan hak talak dari dirinya suami kepada istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, iya saya talak, ya jatuh. Yang menjatuhkan bukan istri sebenarnya, tapi wewenang yang diberikan oleh suami kepada istri. Itu masalah. Yang kita bahas sekarang adalah masalah khulu, yaitu masalah tuntutan cerai dari pihak istri. Khon kita nazani Allah wa iyyakum. Pertama, bahwasanya ana wasiatkan kepada para akhwat, kepada para ummahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyu imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'tin fa haramun 'alayha raihatul jannah." Jadi seorang istri, seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab-sebab yang syar'i. Mungkin hanya karena tengkar, mungkin hanya suaminya suka pedes, dia enggak suka pedes gitu. Mungkin karena suaminya itu kurang pinter, mungkin karena tetek bengeknya yang lain. Yang penting sebab-sebabnya itu enggak syar'i kalau untuk minta cerai. Adapun kalau suaminya enggak pernah sholat, suaminya itu jadi suka berbuat zina dengan orang lain, itu berarti sebab-sebabnya syar'i. Adapun kalau sebabnya tidak syar'i, yaitu min ghairi ma ba'tin fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi wanita itu mencium bau surga. Baunya haram apalagi masuk. Padahal baunya surga itu tercium dari jarak yang amat sangat jauh. Sebagai sebuah peringatan bagi para akhwat, jadi jaga hubungan keluarga, jaga hubungan suami istri. Kalau anti menemukan seorang suami yang terkadang itu kurang, jadi anti sudah lama belajar, suaminya masih satu kali dua kali belajar, atau anti S2 dia tidak ada S-nya gitu, kemudian anti yang lain-lain gitu, sebab-sebab semacam itu, kemudian anti minta cerai, siap-siap saja, faharamun alaiha raihatul jannah, maka haram bagi wanita semacam itu untuk masuk ke dalam. Di sisi yang lain, Rasulullah SAW bersabda, al-mukhtari'at hunnal munafiqah, bahwasanya wanita-wanita yang minta cerai atau menggugat cerai suaminya, mereka adalah para wanita-wanita munafik. Menunjukkan kepada kita bahwasanya meskipun ini boleh gunakan kalau jalan buntu. Sebagaimana tadi saya pesan, meskipun cerai boleh dijatuhkan oleh suami, gunakan kalau sudah jalan itu buntu. Dan istri pun begitu. Kalau sudah buntu jalan, tidak bisa yang lain, maka gunakan kalau memang itu dibutuhkan. Para ikhwan kita nazani Allah wa iyyakum dan para akhwat sekalian, gugatan cerai dari seorang suami pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Tsabit bin Ubay. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma anqamu ala Tsabitin fi dinin wala khuluq. Ya Rasulullah, sebenarnya itu saya itu enggak membenci Tsabit. Kenapa membenci suami saya? Enggak agamanya juga enggak akhlaknya. Itu agamanya Tsabit itu bagus, akhlaknya juga bagus. Walakin, tapi kontatinya ini yang dimasalah. Illa anni akhaful kufra fil iman, kata beliau. Hanya saja saya itu takut berbuat kekufuran dalam keimanan. Maksudnya apa? Istrinya Sabit bin Uqay itu dia banyak hal yang membuat enggak cocok dengan suaminya. Ada ya kawan sama-sama itu mendapatkan. Sama-sama anak kajian tapi enggak cocok. Ada. Banyak. Sifatnya enggak cocok gitu aja. Enggak benci. Jadi sama-sama satu majelis anak ngaji tapi yang satu sifatnya lembut, yang satu super galak. Enggak cocok. Enggak pernah temenan meskipun enggak benci. Jadi kecocokan sifat itu kadang-kadang sangat menentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nufus kal junudil mujannadah." Bahwasanya jiwa itu semacam yakni semacam pasukan. Bi ayyihi ma ittafaqat i'talafat. Dengan mana dia sepakat, ya dia akan gabung. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, antum anak kajian, kalau pergi ke kota Jakarta, nanti di sana insya Allah temanannya juga teman anak kajian Jakarta. Karena memang cocoknya itu. Tidak pernah kita temukan. Jadi anak bagus, kemana-mana pakai kopiah itu, kemudian temunya sama tukang minum homer. Jarang. Atau memang gak ada, gak akan ketemu. Dia di sini preman, kalau ke Jakarta temannya preman juga kan itu. Biayi himat apa apa kita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang suami dengan seorang istri sudah masuk dalam dunia pernikahan, tapi ternyata qadar Allah ada yang membuat enggak cocok. Enggak cocoknya ditahan-tahan enggak betah. Karena enggak betah, setiap kali suaminya merintah enggak tahan. Jadi kasusnya begitu. Jadi istri sahabat ini takut, anak itu gak cocok ya Rasulullah sama dia. Membuat saya itu kalau diperintah selalu gak tak. Dan saya kalau gak tak pada suami, saya masuk neraka kan itu. Daripada masuk neraka, lebih baik bisa di dunia. Karena itu beliau mengatakan, ya Rasulullah saya gak benci dia, agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi saya takut kufur di tengah-tengah keimanan. Kufur keluarga. Saya takut kufur padahal masih tengah-tengah keimanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataruddina alaihi hadhihi qata?" Wahai bulan, wahai wanita, kamu dulu kan pada waktu nikah maharnya dikasih kebun. Apakah kamu mau membalikkan atau mengembalikan kebunnya? Kata Rasulullah, "Iya ya Rasulullah, saya kembalikan kebunnya. Kalau perlu saya tambah sambil yang lain." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kebunnya saja jangan ditambah." Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, gugatan cerai seorang wanita boleh kalau ada sebab syar'i. Sebab syar'i itu banyak hal, mungkin karena suaminya maksiat, mungkin karena ya begitu, mungkin karena begitu, begini dan lain sebagainya. Yang penting ada sebab-sebab syar'i. Di antara sebab-sebab syar'i adalah hal yang disebutkan oleh wanita pada hadapan Rasulullah itu, yaitu ketidakcocokan sifat yang tidak bisa diobati bertahun-tahun. 10-an tahun mencoba untuk dicocok-cocokkan gak betah. Kemudian dia semakin lama semakin jengkel dan semakin tidak taat kepada suaminya, diobati dengan cara apa gak mempan. Saat itu orang wanita kalau semakin tidak jadi seorang wanita kalau semakin jadi tidak taat kepada suaminya, dia akan semakin jauh dari surga. Oleh karena itu kalau dalam keadaan semacam itu, ini mungkin salah satu sebab syar'i. Tapi ya kawan, usahakan dicocok-cocokkan. Karena insya Allah kalau sama-sama orang Jawa mudah, sama-sama orang Indonesia bukan orang Jawa, jadi sama-sama orang Indonesia, sama-sama satu kultur, sama-sama itu insya Allah masih mudah untuk digabungkan. Tapi yang penting kalau ada sebuah sebab syar'i, boleh seorang wanita gugat cerai. Gugatnya kemana? Bukan ke Pak Mudin, ke pengadilan, ke KUA bahasa kita, atau ke pengadilan agama. Konsekuensinya, sang istri wajib untuk mengembalikan mahar semuanya batas maksimal atau separuh atau sedikit dari mahar tersebut kalau memang suami rela. Suaminya masih senang sama istrinya, tapi istrinya gak senang gitu, menggugat cerai. Sama suaminya mengatakan maharnya dulu 1 juta, udahlah kalau gitu kembalikan aja 50 ribu, ya kalau apa dia rela 50 ribu. Tapi kalau mau, jadi meminta 1 juta, maka harus kembalikan 1 juta. Tapi tidak boleh lebih. Rasulullah tatkala wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, saya mau mengembalikan kebunnya, kalau perlu saya tambah. Rasulullah bersabda, kebunnya saja dan jangan ditambah. Menunjukkan kepada kita bahwa senyokulo atau gugatan cerai dari seorang istri, yaitu boleh dengan mengembalikan mahar sedikit atau semuanya, tapi tidak boleh untuk ditambah. Tapi sekali lagi para akhwat, gunakan yaitu hak anti ini saat-saat terpaksa. Sekali lagi bahwasanya wanita yang dia itu, jadi wanita yang dia itu minta cerai tanpa sebab syar'i, maka haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Yang kedua, peringatan kepada para suami, kalau dia itu nikah dengan seorang wanita, ya silahkan, kemudian dia itu lama gitu, itu ternyata gak cocok. Dalam artinya bukan gak cocok karena sekedar makanan itu pedes, yang itu tidak pedes itu bukan alasan syar'i. Yang penting adalah juga alasan syar'i yang membuat dia gak betah, ingin menceraikan istrinya. Tapi dipikir-pikir, kalau saya cerai maharnya dulu 200 juta. Dulu saya kasih mahar 200 juta. Kalau saya ceraikan, hilang uang saya 200 juta kan gitu. Dipikir-pikir akhirnya biar istrinya nuntut cerai, setiap hari dikeploki gitu. Dipukul, setiap hari dipukuli gitu. Dengan tujuan biar dia gugat cerai. Kalau dia gugat cerai, duit 200 juta balik. Ini hukumnya haram ya. Haram bagi seorang suami yang tidak senang kepada seorang istrinya, ceraikan aja. Yang ceraikan istri itu kalau memang sudah waktunya untuk menceraikan dengan segala cara, tidak bisa untuk menyelamatkan hidup keluarga itu, ceraikan. Tapi jangan diperlakukan si istri itu agar minta gugatan cerai. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akan hal ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karaha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun illa ya'tiya bi fahishatin mubayyinah. Allah Subhanahu wa taala firman, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita dengan terpaksa. Ini masalah warisan tidak kita bahas. Dan janganlah kalian itu ta'dhulu, jadi menahan wanita itu, menyakiti wanita itu dengan tujuan litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun, agar kalian bisa ngambil sebagian dari uang atau dari mahar yang dulu pernah kalian berikan kepada istrimu. Jadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi pihak suami, larangan untuk melakukan itu, dan bagi pihak istri larangan untuk melakukan yang lainnya. Jadi kalau memang yang tidak senang itu suaminya, maka lakukanlah sewajarnya. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati seorang wanita, seorang laki-laki yang saleh, kalau dia mencintai istrinya maka dimuliakan, dan kalau dia tidak mencintai istrinya maka tidak menzalimi. Jadi tidak menzalimi istrinya, kalau tidak mencintai istrinya jangan dizalimi. Adapun kalau dia tidak mencintai istrinya kemudian dipukuli biar dia itu minta cerai, misalkan kemudian jadilah khulu' sekarang itu minta cerai dengan syarat mengembalikan uang, maka itu adalah sebuah kezaliman bagi seorang laki-laki. Khonfitina azaliyallahu wa iyyakum. Selanjutnya berhubungan dengan masalah khulu' ini, bahwasanya khulu' diperselisihkan tajam oleh para ulama, apakah itu masuk dalam hitungan cerai ataukah tidak. Tapi sebelum itu ada beberapa hukum yang berhubungan dengan masalah khulu'. Yang pertama, bahwasanya khulu' itu kalau seorang istri gugat cerai suaminya, maka sang suami tidak boleh rujuk meskipun baru belum pernah cerai. Masih kemarin baru gitu. Kemudian ada masalah yang penting yang sekarang menuntut cerai suami. Ini yang apa? Yang menuntut cerai istri. Kemudian jatuhlah khulu. Ini jatuhlah khulu, gugatan cerai suami dan dikabulkan oleh pengadilan, karena khulu ini tidak bisa sembarangan, harus oleh pengadilan. Kemudian setelah itu, setelah resmi khulunya, maka sang suami tidak boleh rujuk meskipun belum pernah cerai, karena khula itu adalah gugatan istri yang minta cerai, bukan suami. Enak sekali sang suami kalau sudah dibayarkan maharnya rujuk kembali kan itu. Jadi setelah khula itu tidak boleh rujuk. Itu pertama. Yang kedua, bahwasanya iddahnya masa khula itu cuma satu kali haid. Kalau kita bahas dalam masalah iddah lebih lengkapnya. Yang ketiga, para akhwan fitna azanillahu wa iyyakum, meskipun para ulama berselisih, tapi mazhab yang sahih bahwasanya khula itu bukan masuk dalam hitungan cerai, tapi masuk dalam dipisahkannya suami dan istri, tapi bukan cerai. Apa permasalahannya atau fasal kalau bahasa Arabnya? Seorang suami, jadi permasalahannya itu seorang suami nikah dengan seorang istri, kemudian terjadilah cekcok, cerai, jatuh dari suami, jatuh talak pertama kemudian rujuk, berjalan pernikahan lagi, jadi tersendat, tersandung gitu, akhirnya yang nggak betah sekarang istri, jadi yang nggak betah sekarang itu istri yang gugat cerai, jatuhlah khula. Setelah jatuh khula gitu, sang suami nggak boleh rujuk, dipikir oleh keduanya, ini kasihan istrinya juga ngomong kasihan sang suami, akhirnya nikah kembali. Gak boleh rujuk tapi boleh nikah kembali. Kalau kita bahas nanti pada bab rujuk. Setelah nikah kembali, sekarang setelah nikah kembali, kemudian gak cocok lagi, cerai lagi dari sang suami. Cerai yang setelah khulu itu cerai kedua atau cerai ketiga? Cerai kedua. Karena khulu ya, pisah karena khulu itu tidak dihitung cerai. Jadi cerai pertama, kemudian khulu, kemudian cerai lagi, itu adalah cerai kedua. Tidak dihitung cerai, tidak dihitung hitungan cerai. Karena cerai itu hitungannya cuma 3, 1, 2, dan 3. Jadi seandainya khulu tadi itu kita hitung satu hitungan, berarti cerai yang sekarang adalah cerai ketiga. Tapi yang benar Allahu a'lam bishawab, bahwasanya khulu itu hitungannya bukan hitungan cerai, hitungan tersendiri yang kemudian kita namakan dengan fadah. Ini beberapa hukum para akhwat kalian, para hawa dan para akhwat kalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah jadi hukum semacam ini. Intinya bahwasanya khulu itu dari pihak perempuan, dari pihak istri, dan suami enggak boleh rujuk. Tapi ucapan saya tidak boleh rujuk itu tidak boleh cuma dirujuk, tapi kalau dia itu mau nikah kembali dengan istrinya, maka diperbolehkan dengan nikah baru dan dengan mahar baru, dengan akad yang baru juga. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal beberapa hal yang berhubungan dengan masalah kita. Kita lanjutkan dengan masalah iddah. Iddah itu senggang waktu atau waktu yang harus dipenuhi oleh seorang istri tatkala dia pisah dengan suaminya. Ini tatkala yaitu pisah dengan suaminya, dia saat itu tidak boleh nikah karena masih masa iddah. Dengan kesepakatan para ulama bahwasanya nikah pada waktu iddah haram. Ada banyak hal yang berkaitan dengan iddah. Yang pertama, macam-macamnya dulu. Orang pisah dengan suami itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, pisah mati. Kemungkinan yang kedua, pisah cerai 1 dan 2. Kemungkinan yang ketiga, pisah khula. Kemungkinan yang keempat, pisah fasakh. Dan kemungkinan yang kelima, pisah li'an. Yang kelima. Kita bahas yang pertama. Nikah pisah karena mati. Ini pisah karena meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbatsna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra." Al-Baqarah ayat 234. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian terus meninggalkan istri, punya satu istrinya banyak sama dia. Maka istri itu wajib untuk mengalami atau menjalani masa iddah, tarabbus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi yang pertama, iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya kalau dia tidak hamil. Kalau dia tidak hamil, maka dia wajib untuk iddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari hitungan bulan Hijriah dan bukan bulan Masehi. Saat itu dia tidak boleh nikah. Insyaallah akan kita bahas belakangan. Dan wajib ihdar, yaitu bawasan tersendiri. Yang selanjutnya, jadi hukum orang wanita yang ditinggal suaminya mati, maka pertama dia harus iddah selama 4 bulan 10 hari. Yang namanya iddah tidak boleh nikah saat itu. Meskipun banyak yang ngelamar, tapi gak boleh nikah. Yang kedua, dia wajib ihdar. Ihdar kita bahas belakangan. Yang ketiga, tidak ada seorang laki-laki pun yang boleh ngelamar dia secara terus terang. Ini. Tidak ada seorang laki-laki pun yang boleh ngelamar dia secara terus terang. Boleh dengan bahasa sindiran kayak bahasa kemarin. Fima arabtumun nisa, jadi bahasa sindiran. Dalam artian kalau ada seorang yang anak kabar kemarin masih muda, masih kemantan baru, kemudian suaminya mati. Ada orang yang kepengin nikah dengan dia, tapi masih masa iddah. Dia tidak boleh datang kepada walinya, "Pak, saya ganti suaminya," gitu. Atau, "Pak, anak bawa saya lamar." Gak boleh, karena bahasanya itu bahasa yang jelas. Boleh dia ngelamar, tapi bahasanya bahasa kiasan, bahasa sindiran. Dia mengatakan, "Bapak jangan sedih, menantu bapak meninggal dunia. Insya Allah anak bapak itu banyak yang meminati dan banyak yang mau jadi calon suaminya." Selesai urusan. Karena apa? Bagi orang tua yang pintar, ada anaknya menjanda, ada seorang laki-laki datang kepada dia dengan lafaz semacam itu, berarti orang ini mau ngelamar, gitu aja kan itu. Tapi boleh, jadi dibolehkan dengan bahasa-bahasa semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, iddahnya wanita yang hamil. Wanita yang hamil, kalau pisah dengan suaminya, yang dia itu pisahnya mati. Orang wanita hamil, kemudian suaminya wafat, banyak ada lah kon banyak, maka iddahnya sampai melahirkan. Wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Jadi para wanita yang hamil itu iddahnya masa tunggu sampai dia melahirkan anaknya. Dalam surat At-Talaq ayat nomor 4. Baik pendek maupun panjang. Kalau mati sekarang, lahirnya nanti sore, ya berarti nanti sore selesai masa iddah. Kalau wafat sekarang, lahirnya 9 bulan lagi, selesai masa iddah. Yang penting kapan dia melahirkan anaknya, maka itulah selesai masa iddah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. Juga dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Subai'ah al-Islami. Yang keempat, yang ketiga, kalau seorang wanita itu pisah dengan suaminya karena cerai, ya bukan karena mati, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pisah dengan suaminya dengan perceraian tapi belum pernah jima atau belum pernah kumpul. Ya, belum pernah jima, belum pernah sekamar berdua gitu. Belum pernah apa, sudah cerai. Silakan nikah. Setelah nikah dengan istrinya, baru aja akad nikah, ada orang bilang, "Istri kamu itu pezina." Misalkan, dia kan gak tahu kalau istrinya itu anak nakal. Dinikahi aja. Setelah nikah, pada waktu akad belum ketemu dengan istrinya, ini, atau ketemu sekedar salaman gitu, tapi belum pernah sekamar berdua, ada orang bilang, "Pak, istri kamu itu kenapa kamu nikah dengan dia, kamu itu seorang pezina." tiba-tiba karena saking kagetnya, saking marahnya dia mengatakan kalau itu dia ada ceraikan langsung setelah akad cerai. Maka wanita itu tanpa iddah, tidak punya iddah. Karena apa? Lalu belum pernah kumpul. Ya, apa yang diiddahkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 49, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'adduunaha." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi seorang wanita, kemudian engkau mentalak dia, sebelum engkau kumpul atau menyentuh dia, maka dia tidak wajib iddah sama sekali. Jadi saat itu diceraikan, saat itu langsung keluar dari iddah. Kalau mau nikah lagi, boleh langsung. Jadi wanita itu kalau mau langsung nikah lagi, boleh, karena sudah selesai iddah kan itu. Adapun yang selanjutnya, yang keempat, keempat ya, perhitungannya berapa? Kalau jadi berpisah itu dengan jalan cerai, kemudian istrinya itu sedang, apa istrinya itu adalah wanita yang bisa head, dalam artian bukan sedang head ini, yang bisa head, bukan anak kecil yang belum head dan bukan sudah mengalami masa menopause, jadi bisa hanya umur-umur normal, umur-umur produktif, maka dia itu wajib untuk iddah selama 3 kali masa haid. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun." Surat Al-Baqarah 228. Para wanita yang diceraikan, dia itu wajib untuk menjalani masa iddah selama 3 waktu quru. Quru itu haid dalam adab yang sahih. Bagaimana hitungnya para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hitungnya adalah kalau dia diceraikan sekarang ya. Jadi kalau dia sekarang diceraikan, kapan cerai tadi? Pada waktu suci kan itu. Cerai boleh pada waktu suci. Sebelum dijimai. Kalau diceraikan, maka sekarang masa suci. Ini masa suci, kemudian setelah itu head, gitu. Ini namanya qira' yang pertama, head pertama, benar-benar. Ini namanya head pertama. Kemudian setelah head, suci lagi. Kemudian head lagi, ini namanya head yang kedua. Kemudian suci lagi. Kemudian head yang ketiga. Kalau wanita itu sudah selesai head yang ketiga, maka dia keluar dari iddah. Ya. Kalau wanita itu sudah selesai head yang ketiga, maka dia keluar dari iddah. Itu namanya salah satu quru. Ini 3 kali quru. Salah di sini, kita kembali kepada masalah yang tadi. Kenapa Islam itu kok melarang seorang laki-laki menceraikan istrinya tatkala haid dan tatkala dijimani, kemudian dia itu sudah tatkala suci sudah dijimani? Karena kalau dia itu diceraikan pada waktu haid, kasihan sang istri, kasihannya iddahnya panjang. Karena apa? Kalau diceraikan pada waktu suci, head langsung setelah suci itu dihitung pertama. Adapun kalau dia cerainya pada waktu head sekarang cerai, suci ini gak hitung apa-apa. Kapan dihitung satu? Head yang akan datang lagi. Berarti iddahnya memanjang. Dan kasihan orang wanita suruh menunggu panjang ini. Karena itu dihalangkan. Adapun kalau pada waktu suci, ini pada waktu suci terus sudah dijimai, kok dicekan, diharamkan karena iddahnya gak jelas. Gak jelasnya gimana? Kan sudah dijimai. Wanita yang sudah jima dengan suaminya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama hamil, kalau hamil jadinya iddahnya sampai melahirkan. Kemungkinan kedua, dia itu haid lagi, maka iddahnya 3 bulan atau iddahnya adalah selama 3 kali masa quru. Karena ketidakjelasan inilah maka diharamkan. Kita kembali pada masalah, jadi pada masalah iddah. Jadi wanita yang masih menjalani masa haid, jadi masih umur-umur haid, maka kalau dia ceraikan oleh suaminya, maka iddahnya selama sisa tata buruk, jadi 3 kali masa haid. Adapun kalau wanita itu diceraikan oleh suaminya sedang hamil, maka iddahnya jelas, yaitu sampai melahirkan. Jadi sampai melahirkan. Anda pernah suatu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu kejadian ada seorang wanita Ummu Kultum di Ya'ubah namanya. Dia itu sedang hamil tua. Dia itu ngomong sama suaminya, ceraikan saya sekali aja. Suaminya ngomong sama dia, udah kamu cerai. Sekali baru cerai pertama ya. Kemudian suaminya di masjid, pulang dari masjid isinya sudah melahirkan. Pulang dari masjid isinya sudah melahirkan. Berarti sudah selesai iddah. Ini berarti sudah selesai iddah. Lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jadi istri saya ibu. Disuruh menceraikan, saya ceraikan, ternyata lahir anaknya itu selesai iddah. Rasulullah bilang, ya mau apa lagi, kamu ceraikan, dia sudah melahirkan selesai iddah. Kalau kamu mau, ya nikah lagi. Jadi kamu mau nikah lagi. Dalam artian, seorang wanita yang hamil itu tidak diperdulikan panjang dan pendeknya, yang penting melahirkan. Kalau melahirkan anak, maka berarti dia sudah selesai masa iddah. Setelah beberapa hal yang berhubungan dengan masa iddah, dengan akibat pertama wafat, yang kedua karena dia menceraikan. Ada satu masalah yang masih tertinggal, yaitu kalau istri itu diceraikan oleh suaminya padahal istri itu sedang tidak haid. Gimana sedang tidak haid? Mungkin masih kecil sekali, belum haid. Jadi nikah umur 5 tahun, cerai umur 6 tahun, kan belum haid kan itu. Atau sudah umur 50 tahun cerai, kan sudah tidak haid. Kenapa? Sudah mengalami, sudah tidak lagi haid. Maka iddahnya bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallai ya'isna minal mahidh min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidhna. Ini wallai lam yahidh. Jadi para wanita yang sudah tidak haid atau masih kecil, maka dia itu wajib iddah selama 3 bulan hitungan bulan Hijriah. Selama 3 bulan. Jadi hitungannya adalah hitungan bulan Hijriah. Kalau cerainya tanggal 8 ya berarti selesai iddahnya tanggal 8, 3 bulan yang akan datang dengan perhitungan bulan Hijriah. Ini pertama para ikhwan yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau cerainya Afan, kalau pisahnya itu karena khuluq. Jadi kalau pisahnya itu karena khuluq, maka sang wanita itu cuma wajib iddah selama 1 kali masa haid. Jadi khuluq diterima oleh pengadilan sekarang, haid maka dia boleh nikah. Jadi karena apa haid? Karena banyak orang sebenarnya wanita, tujuan dari cerai apa, tujuan dari iddah itu 2 paling tidak. Yang pertama biar jelas rahimnya ini ada isinya ataukah tidak. Yang pertama, seorang wanita bisa diketahui rahimnya ini bebas dari isi dengan 2 kemungkinan. Yang pertama haid, yang kedua melahirkan. Oleh karena itu dijadikan patokan 2 ini. Sebenarnya kalau 1 kali haid cukup sebagai patokan perut sedang tidak ada janin. Tapi kenapa kok diperpanjang menjadi 3 kali masa haid? Biar mikir-mikir rujuk kembali, kan ya? Ini ada fungsi. Dijadikan masa iddah ini biar mikir-mikir, jadi rujuk kembali atau tidak gitu, karena kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak, maka bisa dipikir-pikir kembali. Adapun khuluq ini yang minta gugatan cerai istri. Karena yang minta gugatan cerai istri enggak boleh rujuk, kenapa diperpanjang? Karena tidak boleh rujuk, ya udah. Yang penting rahimnya bebas dari janin, cukuplah dengan 1 kali masa haid. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sunah-sunah beliau yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yaitu pisah karena fasakh. Pisah karena fasakh ya ikhwan adalah pisah bukan karena perceraian, tapi karena dipisahkan oleh pengadilan. Misalkan begini, antum nikah dengan seorang wanita. Kemudian selesai nikah dengan seorang wanita, sudah dapat anak satu gitu. Tiba-tiba datanglah seorang yang dia itu ngomong, "Ya Pak, sampeyan iku nikah karo sapa? Nikah sama fulan, fulana gitu. Kenapa kamu nikah sama dia? Dia itu saudara musuh susu." "Loh kok bisa?" "Iya. Karena dulu ceritanya begini, begini, begini, begini, begini. Yang penting dia itu saudara susumu." "Mau apa lagi? Saudara susu kan itu harus dipisahkan." Ini namanya fasakh. Suami tidak menceraikan, tapi pisah karena sebab-sebab tertentu. Entah karena pernikahannya dulu batal, entah karena suami istrinya itu mahram, entah karena begini, entah karena begitu. Ini namanya perpisahan suami istri dengan jalan fasakh. Perpisahan suami istri dengan jalan fasakh itu cukup satu, yaitu iddahnya satu kali masa haid sama dengan khulaq. Ini sama dengan khulaq tersebut. Allahu a'lam. Jadi ini berhubungan dengan masalah iddah. Satu masalah sebenarnya masih tertinggal, yaitu masalah li'an. Bagaimana iddahnya akan kita bahas tersendiri dalam masalah li'an. Khawatir dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa iddah yang harus dijalani oleh seorang wanita. Jadi yang harus dijalani oleh seorang wanita tatkala dia itu pisah dengan suami. Ada beberapa masalah yang masih mengganjal atau yang masih tersisa yang berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama, apa kewajiban suami dan apa kewajiban istri tatkala sedang dalam masa haid? Masa iddah. Yang pertama, kalau iddahnya itu adalah iddah mati, maka kewajibannya namanya ihdar. Kita bahas dulu dari jangan-jangan yang mati. Kalau dia cerainya tolak rojai, cerai satu dan cerai dua, yang namanya tolak rojai. Tolak rojai ya ikhwan, itu antara suami dan istrinya yang diceraikan itu masih suami istri. Dalam artian, kalau salah satu di antara keduanya itu mati pada saat sudah dicerai, masih dalam masa iddah, maka yang lain masih mewarisi karena masih suami istri. Jadi perceraian rojai itu masih suami istri. Kapan bisa? Kalau sudah selesai iddah. Adapun dalam masa iddah, suami istri itu masih suami istri. Itu yang pertama. Jadi keduanya masih suami istri. Kalau salah satu di antara keduanya meninggal dunia, masih bisa untuk warisi yang lainnya. Yang kedua, bahwasanya kewajiban istri wajib untuk tinggal di rumah suami selama masa iddah, tidak boleh keluar. Mantelnya kayak apa diceraikan oleh suaminya, tapi dia wajib tinggal di rumah suami selama masa iddah. Dan kewajiban suami enggak boleh usir. Jadi istri kalau dia masih tolak rojai, suami masih berkewajiban sebagai suami. Dia tetap tinggal di rumah dia, istrinya tidak boleh diusir dan tetap dikasih nafkah. Dan tetap dikasih nafkah karena tetap istrinya. Jadi masih istrinya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat nomor 1. Ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. Kemudian Allah berfirman, wala tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Wahai para lelaki, wahai para suami, kalau kamu menceraikan istrimu, jangan usir mereka di rumah. Biarkan aja di rumahmu selama 3 bulan, berarti selama 3 kali masa haid. Dan tidak boleh seorang istri untuk keluar. Kenapa ya hukum syariat ini? Syariat ini adalah Islam sangat menjaga jangan sampai keluarga itu pecah. Seorang suami saya katakan di awal. Jadi untuk menceraikan sudah mikir panjang gitu. Dipikir panjang. Mentok cerai. Setelah cerai, istri dan suami masih di dalam satu rumah. tiap hari yang dilihat masih istrinya, yang dimakan masih masakan istrinya, kan itu. Istrinya juga masih melihat suaminya tiap hari, hanya saja enggak boleh satu kamar. Jadi beda kamar, tapi satu rumah. Apakah selama 3 bulan enggak akan luntur marahnya? Apalagi musim dingin, kan itu. Jadi suami itu di kamar sebelah mikir di dekat di kamar sebelah ada istri, enggak bisa tidur. Yang istrinya juga mikir kamar sebelah ada ini suami saya meskipun sudah cerai. Semalam sabar, 2 malam sabar, seminggu sabar, sebulan sabar. Bisakah mereka bersabar selama 3 bulan? Sulit. Jadi sulit. Oleh karena itu, demi jadi untuk hidup rumah tangga itu berlangsung kembali, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan rumah. Jadi kalau istri itu istri cerai, cerai rojai, tidak boleh istri itu keluar dari rumah suami, dan suami tidak boleh usir. Tetap di situ diperlakukan biasa. Bagaimana saya katakan di awal, bahwasanya ciri seorang laki-laki yang saleh, kalau sedang cinta istrinya maka dia memuliakan, kalau sedang benci istrinya tidak menggolimi. Berikan, yani kalau memang biasanya nafkahnya satu hari 10.000, berikan 10.000 satu hari, biar yani dia masak, biar apa, ini masakan tetap masakan istri. Jadi bergaul tetap dengan suami, hanya saja tidak boleh untuk satu kamar tidur bareng. Yang anggap sajalah mahram gitu, adik gitu, anggap saja gitu. Tapi nanti kalau sudah selesai masa iddah, keluar dari rumah sang suami tersebut. Kalau sang suami itu, berkata itu ya Huan, yang benar itu istri tinggal di rumah suami, bukan suami tinggal di rumah istri. Karena kalau suami tinggal di rumah istri, kalau cerai, yang keluar bukan istri ya, fan antum gitu loh. Antum keluar gitu, ngambil bawa tas, bawa apa itu keluar. Kalimatan asalnya Allah wa yan. Itu kalau tolak rejim. Sekali lagi masih wajib memberi nafkah. Adapun kalau tolak itu tolak bain. Ini kalau tolak itu tolak bain. Lalu kalau sudah selesai masa iddah, maka sudah lepas suami istri. Boleh rujuk tapi dengan nikah baru, mahar baru, ya semuanya serba baru. Karena kalau sudah selesai masa iddah, maka harus ini kalau mau rujuk harus nikah kembali. Adapun kalau nikah atau kalau perceraiannya itu tolak bain, dicerai selama 3 kali, cerai yang ketiga, maka seorang istri langsung boleh keluar ke rumah orang tuanya, dan seorang suami tidak boleh lagi untuk kumpul serumah dengan istri. Kalau sudah tolak bain. Jadi kalau sudah tolak bain, maka jadi mereka yang namanya sudah tidak boleh rujuk, maka istrinya langsung keluar. Jadi dan tidak boleh juga satu rumah, dan tidak wajib memberi nafkah selama masa iddah. Kenapa? Sudah selesai urusan, sudah bukan istrinya lagi. Dan itu pernah kejadian pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Fatimah binti Qais beliau diceraikan oleh suaminya. Itu beberapa hukum ya ikhwan, melakukan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan masalah jadi talak yang pertama dengan talak yang rojai dengan talak yang baik. Adapun bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya, maka ada hukum lain yang kemudian kita sebut sebagai hukum ihdats. Apa itu ihdats? Ihdats itu kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, dia harus bersedih. Jadi seorang itu tidak boleh bersedih yang berlebihan terhadap kematian seseorang melebihi 3 hari, kecuali istri kepada suami, harus selama 4 bulan 10 hari. Bagaimana model bersedihnya? Jangan nampakkan bahwasanya dia senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ummu Atiyah radhiyallahu an pernah mengatakan, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalath. Jadi kami para wanita, laki-laki juga sama, dilarang untuk bersedih yang berlebihan terhadap kematian seseorang di atas 3 hari. Gimana bersedih yang berlebihan? Biasanya buka toko, sekarang tiduran terus. Biasanya pakai minyak wangi, enggak pernah pakai minyak wangi. Biasanya gitu. Itu namanya jadi ungkapan rasa sedih. Illa ala zauj, kecuali terhadap suaminya. arba'at asyur wa asyrah, tidak boleh selama 4 bulan 10 hari. Bagaimana? Jadi prakteknya la mustahil, enggak boleh pakai celak. Yang istri kalau tinggal suaminya jangan berhias. Kenapa? Istri tinggal suaminya malah berhias ke pasar itu, cari yang kedua itu. Dari yang lain, tapi la mustahil, jangan berhias, jangan pakai celak. Wala nutolinya, jangan pakai minyak wangi meskipun di dalam rumah. Kita enggak bahas di luar rumah. Ini kalau di luar rumah jelas urusannya. Di dalam rumah. Inilah nastahil. Wala nalbas tauban masbuhon, jangan memakai baju yang semerbak, bukan semerbak wangi. Yang pokoknya baju yang biasa dipakai orang sedang senang-senang. Jadi baju, pakailah baju-baju tanda kesedihan. Baju-baju yang biasa-biasa, baju-baju tidak maaf, atau memakai baju pesta, memakai baju baru, memakai baju semacam itu, maka itu sesuatu yang dilarang. Waqad rafa'a salana inda tuhri in idza tasalat ihdana min mahidiha fi nubadatin min isti'afar wa kunna nuha an ittiba'il janah. Tapi kami, kata Rasulullah, diperbolehkan pakai minyak wangi kapan? Kalau selesai haid. Selesai haid itu kan baunya enggak enak. Dulu enggak ada sabun ya. Dulu enggak ada sabun, biar bau darah itu enggak, jadi tidak tercium keluar, boleh dihapus pakai minyak wangi. Bukan untuk berminyak wangi, tapi untuk menghilangkan bau. Dari sini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, segala sesuatu yang sifatnya itu berhias hindari. Yani, segala sesuatu yang sifatnya berhias bagi seorang wanita yang tinggal mati suaminya, maka hindarilah. Kan itu larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun memakai sabun, tahu saya bahwa memakai sabun itu bukan untuk berhias, wajar mandi biasa, dan zaman Rasulullah juga mandi memakai air, dan yang kadang-kadang juga memakai sabun, nanti tidak ada keterangan, maka yang zahir dibolehkan. Tapi celah lipstik kemudian dan tetek pengennya orang berhias wanita itu, maka semuanya harus dihindari dan harus untuk dicegah selama 4 bulan 10 hari sejak kematian suaminya. Jadi itu dinamakan dengan masa ihdad. Jadi dinamakan dengan masa ihdad. Di mana dia harus berihdad? Ya terserah mau di mana. Ini di mana dia harus berihdad, maka dia itu harus di mana dia itu harus apa ya tadi berihdad. Dia berihdad itu bisa saja dia berihdad kapan di rumah suaminya. Afwan, lupa. Jadi berihdad itu dia di rumah suami yang suami itu meninggal tatkala dia di situ. Ada seorang wanita, ada seorang laki-laki meninggal dunia. Dia itu mempunyai dua orang budak. Dua orang budaknya lari. Karena lari dikejar sama budaknya, bukan malah balik, dia dibunuh oleh budaknya. Istrinya lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya di tempat ini ikut suami. Saya di sini orang asing, tidak punya keluarga. Saya tidak punya keluarga, keluarga saya jauh, dan jadi suami saya meninggal dunia itu pun miskin, enggak meninggalkan uang. Apakah boleh saya itu untuk ini menjalani masa iddah di rumah bapak saya? Biar agak terhiburlah saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan. Kamu harus beriddah selama itu di rumah di mana suamimu meninggal dunia. Yang bisa dilakukan, panggil salah seorang keluarga tinggal di situ. Jangan anti yang pulang demi menjaga hak seorang suami, karena hak seorang suami adalah suatu yang besar. Yang tadi saya gambarkan pada hak seorang suami dan hak seorang istri. Khon fitna azallahu wa yakum, ini yang berhubungan materi kita. Cukup. Ikhwan fitna azallahu wa yakum, ini beberapa hal yang berhubungan dengan masalah kholo dan berhubungan dengan masalah iddah. Kita masuk pada masalah rujuk. Adapun mengenai masalah rujuk ya, ikhwan, rujuk yang dibolehkan itu adalah pada waktu tolak rujuk. Tolak yang pertama dengan talak yang kedua tatkala masih dalam masa iddah. Katakan aja pada istri antum, ana merujuk anti, selesai. Dan tidak ada hak bagi seorang istri untuk menolak. Ya karena dia masih istrinya kan itu. Tidak ada hak oleh dari seorang istri, anak tidak mau dirujuk. Tidak ada istilah anak tidak mau dirujuk. Yang ada bahwasanya anti masih istri daripada si pula. Cerai, dia ada masalah cerai. Cerai tapi masih talak rojii. Jadi anti masih dalam jadi tanggung jawab si suami anti. Jadi rumah masih di situ, makan masih di situ, nafkah masih di situ, dan semuanya masih menjadi pasangan suami istri. Hanya agak renggang. Oleh karena itu kalau sang suami menginginkan rujuk kembali, maka harap diterima. Yani karena itu adalah sesuatu yang jadi ditekankan atau yang dikatakan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau sudah talak tiga, maka tidak boleh rujuk. Bagaimana yang sering saya katakan di awal, tidak boleh rujuk. Kalau talak itu talak rojai, kemudian sudah selesai iddah, maka wanita itu lepas, sudah ditanggung jawabkan suami, boleh rujuk, tapi dengan cara melamar baru, jadi akad baru, mahar baru, wali baru, dan lain-lain. Dan kalau sudah selesai ya kawan, sudah selesai iddah, maka istri boleh menolak. Loh, dia kan sudah lepas. Beda dengan yang tadi, dia sekarang itu sudah lepas dia tanggung jawabkan suami. Kalau suaminya datang, assalamualaikum itu pada suaminya, pak maafkan saya kemarin menceraikan istri anak bapak, sekarang saya merujuk kembali. Istrinya di dalam rumah nggak mau, gitu. Nggak mau kita nggak mau, gitu. Mau apa lagi? Nggak mau dia merujuk kepada suaminya. Hanya saja dianjurkan, dianjurkan bagi seorang istri kalau suaminya menginginkan merujuk kembali meskipun sudah selesai iddah supaya menerima. Tapi nggak wajib. Kenapa hak bagi seorang wanita untuk menolak? Karena dia adalah orang yang sekarang sedang dilamar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang berhubungan dengan masalah rujuk dan berhubungan dengan masalah yang lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah seputar masalah ini. Wallahu a'lam, ada satu pembahasan yang tersisa. Istimra ini kita bahas. Mudah-mudahan karena mungkin terjadi. Akhwan kita lanjutkan dengan Allah wa iyyakum. Ada satu masalah yang perlu diperhatikan, yaitu masalah istibra. Istibra itu masalah meyakinkan bahwasanya rahim istri atau rahim seorang wanita itu kosong. Kalau zaman dulu istibra itu banyak, jadi unsur-unsurnya kalau zaman sekarang ya cuma suami dan istri. Bagaimana gambarannya para ikhwan? Seorang wanita, saya katakan di awal tadi, rahimnya itu bebas dari janin dengan dua kemungkinan. Yang pertama, melahirkan anak. Yang kedua, haid. Yang kedua, yakni haid, maka berarti rahimnya kosong. Kalau kejadian atau kalau terjadi salah jima, mungkinkah? Mungkin. Gambaran ya kawan. Ini gambaran bukan dari saya, gambaran dari para ulama di kitab kita fikih. Kalau ada seorang suami dan istri, suaminya kemudian pergi jihad di Ambon kalau zaman dulu. Dihabarkan oleh temannya istri, temannya suami, ini bu sabar ya, sebab suami ibu mati tertembus peluru mati. Karena mati ya dia menjalani iddah 4 bulan 10 hari ihdah di rumah suaminya, selesai itu apa? Selesai 4 bulan 10 hari istri itu nikah. Dia itu nikah. Setelah nikah suaminya nongol. Gak tahu dari mana, bukan rohnya dia nongol. Suaminya nongol gitu, siang-siang hari datang. Lu, kok datang? Iya, siapa bilang saya mati? Gitu. Ternyata yang ngabarkan tadi salah. Salah nomor atau salah apa, tapi yang penting salah gitu. Nongol, bagaimana terjadi? Sudah nikah lagi padahal suaminya yang kemarin ada. Anggaplah sekarang masalah ini panjang, tapi yang penting bahwasanya istri itu kembali pada suami yang pertama. Tidak harus nikah lagi. Yang jadi masalah sekarang, istri itu sudah jima dengan suami yang kedua. Sudah jima dengan suami yang kedua. Jadi saat selama ada semacam ya akuan, sang istri itu mengembalikan mahar suami yang kedua, kemudian dia rujuk kepada suami yang pertama. Tanpa nikah lagi, tapi ada satu masalah. Kalau dia datang kangen lama mau jima dengan istrinya, masalah sekarang. Kalau dia jima dengan istrinya sekarang, kemudian ternyata istrinya gak head-head langsung jadi hamil, itu anaknya ini anak siapa? Anak kamu atau anak yang kedua, kan gitu? Karena kan sudah dijima oleh suami yang kedua, gak jelas hamil atau tidak. Suami yang pertama datang jima juga, maka sekarang terus hamil, gak head ini, langsung hamil. Anak ini apa? Masalahan. Dari sini maka dimunculkan istilah istibrak, harus mengosongkan rahim. Jadi keadaan semacam itu ya akhwat, dalam keadaan semacam itu, kalau sang istri itu balik kepada suami yang pertama, sang suami yang pertama tidak boleh jima kepada istrinya sampai kepastian rahimnya kosong. Gimana kepastian rahimnya kosong? Ditunggu. Tunggu. Kalau head, ya berarti sudah. Kalau head, berarti jima dengan suami yang kedua tidak jadi. Sekarang rahimnya kosong dari janin, setelah selesai head, maka boleh jima. Adapun kalau jadi, ya berarti nunggu lahir. Ya, kalau sampai jadi kan berarti nunggu lahir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazra ahadukum fi zar'i akhi. Jangan salah seorang di antara kalian menanam di tanamannya orang lain. Ini bukan masalah sawah ini. Ya, jadi kalau seorang wanita sedang hamil itu kan ditanami orang lain, jangan ditanami juga itu. Ini biar jelas ini anaknya siapa. Itu kita namakan ini istibrak. Gambaran kedua, juga gambaran para ulama, bukan gambaran saya. Ada saudara wanita, jadi wanita kembar. Anggaplah A, B sama-sama wanita kembar. Nikah bareng semalam, nikahnya bareng gitu. Kembar, nikahnya bareng. Kamarnya jajar, yakni kamar satu, kamar dua. Pada waktu nazar kurang jelas. Ini masalah. Pada waktu nazar, itu saya yang mana ya, gitu, gak jelas. Dia tanya sama mertuanya, malu. Yang penting ngomong sama kakak iparnya atau sama saudara iparnya, yang mana? Gak tahu, yang penting kamu yang A, saya yang B, gitu, masuk. Pagi harinya salah. Pagi harinya, ngomong-ngomong sama mertuanya, ha, saya yang mana? Saya kemarin semalam masuk sama dia, gitu. Kan masalah. Salah. Setelah salah kan dibenarkan, ya kamu yang A, kamu yang B. Tapi sudah jima dua-duanya. Kalau sekarang jima dua-duanya, hamil dua-duanya, anaknya siapa sekarang? Dalam tanda semacam itu wajib istibrak. Ini saat itu juga wajib dikosongkan rahim, ditunggu sampai selesai masa head. Ini selesai masa head yang pertama atau sampai melahirkan. Itu yang kita maksud dengan istibrak. Ya, gambaran-gambaran yang lain terserah, yang penting kalau jima itu salah. Jadi mungkin saja jima salah itu tidak selamanya zina. Gambaran yang saya tadi itu jimanya enggak zina. Dia yakin benar kan itu. Ternyata salah kan itu. Dan si istri yang tadi nikah dengan yang kedua yakin benar karena mengabarkan kabar bahwasanya suaminya itu yang sudah meninggal dunia, dia sudah selesai ihdath, selesai iddah, nikah lagi. Jima sahih, jadi benar, sah jimanya, ternyata datang. Dalam keadaan semacam itulah muncullah istilah istibrak, harus mengosongkan rahim seorang wanita biar jelas dari anaknya ini anak siapa, karena nanti urusannya adalah urusan nasab, urusan perwalian, urusan warisan, dan urusan-urusan yang lainnya. Wallahu'alam bissawab. Ini bab yang berhubungan dengan masalah ini. Ada satu masalah terakhir, mudah-mudahan masih ada waktu untuk membahasnya, yaitu masalah li'an. Tanya ini banyak atau tidak? Tidak banyak. Hah? Yang cerita apa dia? Sama? Ayo tak. Ada yang akan kita sekarang, saya ingat dua, bukan satu. Masalah lihar dan masalah lihar, pilih yang mana? Dua-duanya. Cuman kita nanya yang Allah, lihar tidak terlalu banyak, kita bahas lihar aja. Lihar itu tidak terlalu, hampir tidak terjadi di negeri kita. Hampir tidak terjadi. Masalah lihar ya kawan. Lihar, lam, ain, alif, nun. Kawan kita nanya yang Allah, masalah lihar adalah berat dari kalau seorang suami melihat istrinya serong. Dan ini saya kedepankan karena banyak. Kalau seorang suami wal iyadu billah melihat istrinya serong, berbuat zina. Hukum dalam Islam, kalau ada seorang, jadi hukum dalam Islam, kalau ada seorang itu menuduh wanita berbuat zina, maka apa kewajiban dia? Mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak mendatangkan orang-orang 4 orang saksi, wanitanya enggak ngaku, maka dicambuk 80 kali kan itu. Itu kalau orang lain. Sekarang yang jadi masalah, sekarang ya kawan, yang jadi masalah adalah kalau seorang suami melihat istrinya masuk kamar itu, melihat istrinya sedang bekerja dengan orang lain itu, dengan zina. Seorang laki-laki yang normal, seorang melihat istrinya berbuat zina, itu tidak mungkin kemudian pergi, teman-teman tiga sini kita lihat dari istri saya berbuat zina, nanti kita saksikan ke pengadilan. Gak mungkin ya, mustahil. Ini orang gila itu kalau suami begitu. Oleh karena itu kitabnya lah dia Ibnu Umayyah, dia melihat istrinya berbuat zina, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, istri saya berbuat zina. Rasulullah ngomong, Hilal, ada saksinya 3 orang lagi, jadi 4 orang. Hilal mengatakan, ya Rasulullah, apakah seorang suami melihat istrinya berbuat zina dengan orang lain terus pergi dari saksi? Ya Rasulullah, mustahil. Rasulullah mengotot, Hilal, begitulah hukum Allah. Datangkan saksi, kalau tidak kamu saya cambuk 80 kali. Kamu nuduh orang berzina, meskipun istrimu sendiri, gak ada saksi, diaku, ya. Datangkan saksi, kalau tidak, jadi 80 cambukan. Bila tetap ngotot, ya Rasulullah mustahil. Gambarkan wahai Rasulullah, seorang suami masuk kamar, lihat istrinya berbuat zina, dia pergi, kemudian cari saksi. Gak pernah ya Rasulullah, gak mungkin. Wallahi Allah akan menurunkan ayat yang akan melepaskan punggungku dari cambukan. Kemudian Sa'ad ibn Mu'ad yang ada di sampingnya mengatakan, ya Rasulullah, seandainya saya jadi Hilal, saya cabut pedang, saya tebas keduanya dengan pedang. Setelah itu saya dibunuh, urusan kedua, tenang, saya dibunuh, sudah membunuh. Adapun saya melihat istri berbuat zina dengan orang lain terus dia masih hidup, saya sengsara selamanya. Saya tebas kepalanya dengan pedang dua-duanya, saya dibunuh selanjutnya, tenang, saya mati. Rasulullah geleng-geleng kepala, Allah mengatakan, wahai para sahabat kalian, apakah kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Saya lebih cembur daripada Sa'ad, dan Allah lebih cembur daripada saya. Tapi yang penting gak mungkin ya kawan, laki-laki normal, saya seandainya wa'alaikumsalam, kalau melihat kejadian itu, ambil pedang tebas kepalanya, masuk penjara urusan nanti. Sekarang kan gak ada, kalau dibunuh semacam itu kan gak mungkin kayaknya dibunuh, pasti main penjara gitu, mau hidup kan itu. Urusan menjaga urusan nanti. Adapun seorang suami rela lihat istrinya berbuat zina dayus, hayyulul jannata dayus, bahwasanya tidak akan pernah masuk surga seorang laki-laki yang tidak punya cemburu pada suaminya, pada istrinya, yang tidak pernah cemburu pada istrinya. Tapi yang penting kejadian semacam itu. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, surat An-Nur yang panjang itu, ayat nomor 6 sampai ayat nomor 8. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. Ayatnya panjang tapi yang penting intinya bahwasanya kalau seorang suami nuduh istrinya berbuat zina, maka kewajiban hakim pertama dipanggil sang istri, wahai fulana, si A, suami kamu menuduh kamu berbuat zina, ngaku. Kalau ngaku, ya jelas urusan sudah selesai. Nah, ya wahai sang kodi yang hakim, saya berbuat zina, sudah selesai, istrinya dirajam, selesai urusan kan itu. Kemudian gak ngaku, ternyata suaminya mempunyai saksi 4 orang. Nah, ini gak mungkin terjadi. Anggaplah bisa, ya berarti istrinya dirajam. Kalau saksi tidak ada, kemudian istrinya gak ngaku, inilah terjadi yang kita sebut li'an. Li'an itu Allah, Rasulullah menjadi hakim memerintahkan kepada yang laki-laki suami, wahai sang suami, istri kamu enggak ngaku, kamu sudah nuduh, kamu enggak punya saksi, istri enggak ngaku. Sekarang apakah kamu berani sumpah bahwasanya kamu benar? Kalau dia berani sumpah, maka sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Dari sumpahnya laki-laki dia mengatakan, saya bersaksi di hadapan Allah, atau saya bersaksi kepada Allah bahwasanya saya benar dalam menuduh istri saya berbuat zina. Satu. Dua, dia ngomong lagi, saya bersaksi di hadapan Allah bahwasanya istri saya berbuat zina. Dua. Diulangi. Tiga. Diulangi. Empat. Empat kali. Diulangi lima kali dan mengatakan, saya bersaksi di hadapan Allah bahwasanya istri saya berbuat zina. Seandainya saya bohong dan tidak benar, maka laknat Allah tertimpa pada saya. Ini sumpah laknat, bukan sumpah pocong. Sumpah laknat. Setelah itu selesai, maka hakim pindah kepada sang istri. Wahai sang istri, selesai urusan suami. Suamimu sudah bersumpah. Kamu ngaku? Kalau ngaku, ya sudah selesai kan itu. Kalau enggak ngaku juga, maka kamu sumpah. Kalau sang istri enggak berani sumpah, ya berarti tuduhan suaminya benar. Kalau suami, kalau istrinya ngotot, sumpah juga ngomong, saya bersaksi di hadapan Allah bahwasanya tuduhan suami saya dusta. Satu, saya bersaksi di hadapan Allah bahwasanya tuduhan suami saya dusta. Dua, tiga, empat. Tiga, empat kali. Yang kelima, dia ngomong, saya bersaksi di hadapan Allah bahwasanya tuduhan suami saya dusta dan kemarahan Allah akan tertimpa kepadaku seandainya dia jujur. Selesai urusan. Sampai di sini selesailah sumpah li'an. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Istri atau suami? Enggak jelas. Ya dua-duanya berani sumpah kan gitu. Sekarang yang penting salah satu di antara keduanya bohong. Karena sama-sama berani, sama-sama berani sumpah, salah satu di antara keduanya bohong. Kalau ya ikhwan sudah selesai sumpah li'an, ini rentetannya panjang. Rentetannya panjang sekali. Yang pertama langsung dipisahkan antara keduanya. Dan tidak boleh rujuk untuk selamanya sampai hari kiamat. Meskipun istrinya nikah dengan 1000 laki-laki. Meskipun istrinya, kalau tolaknya ketiga tadi kan boleh rujuk dengan syarat nikah satu. Gitu. Tapi kalau sumpah li'an tidak boleh rujuk selamanya meskipun istrinya nikah dengan 1000 laki-laki. Sudah. Nama Allah digunakan untuk masalah sebesar itu, sudah. Sampai hari kiamat, kalau dia hidup sampai hari kiamat, tidak bisa rujuk kepada istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kawan, konsekuensi. Ini dari li'an. Ini bahwasanya anak, yakni bahwasanya istri itu mendapatkan mahar sempurna. Jadi maharnya tidak kayak hulu. Maharnya tetap dijadikan milik istri. Kenapa? Karena saat itu Hilal mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah selesai sumpah li'an, uang saya, jadi mahar saya sudah saya berikan kepada istri. Saya ambil kembali. Rasulullah mengatakan, kalau kamu jujur dalam tuduhanmu, maka kamu, jadi uang yang kamu berikan itu sebagai ganti dari farjinya. Kamu kan sudah jima dengan dia. Adapun kalau kamu bohong, ya, maka lebih jauh lagi uang itu akan kembali. Yang penting uang gak kembali. Uang kembali mahar itu cuma satu jalan, yaitu hulam. Konsekuensi yang ketiga, anak seandainya sumpah li'an terus hamil, jadi suami menuduh berzina istrinya. Ternyata setelah saya sumpah li'an, istrinya hamil. Anak itu kan? Jadi anak yang kena sumpah li'an. Maka anak itu hukumnya anak zina. Anak itu dinasabkan kepada ibu dan dia tidak punya bapak. Ya karena bapaknya gak ngakui. Bapaknya tidak mengakui. Ada pun ya, kodekan saya perhatikan. Hati-hati kalau punya istri, waliyadzubillah, pergi sore, pulang pagi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waladu lil firasy. Dalam riwayat Bukhari, walil akhir al-hijr. Bahwasanya kalau ada seorang anak lahir dari seorang wanita, maka anak itu adalah anak suami wanita, apapun kenyataannya. Jadi ada A nikah dengan B. B itu sukanya keluyuran, hamil gitu. terus lahir. Lahir ternyata anaknya mirip tetangga. Bukan mirip dia, mirip tetangga. Jadi maka anak ini anak siapa? Anaknya si A. Mana tuh syarat? Yang penting A, B istrimu. Anak ini lahir dari perutnya si B, tatkala dia istrimu, ya anakmu. Enggak, dia mirip tetangga. Sumpah halian kalau berani. Kalau enggak berani, anak ini anakmu. Karena itu hati-hati ya, kawan. Dalam masalah firasy, dalam masalah istri, dalam masalah jadi ketaatan seorang wanita. Kenapa? Karena rentetannya panjang. Anak itu apapun kenyataannya, anak antum. Selagi antum enggak berani lihat. Kalau mau mengatakan anak itu bukan anak saya, sumpah halian di hadapan hakim, bukan di hadapan barangan orang. Jadi ini sumpah ini cuma bisa dilakukan di hadapan hakim. Di hadapan KUA, kalau kita sekarang kayaknya enggak enggak bisa mengatasi di pengadilan agama. Tawallina azanillahu wa iyyakum. Jadi anak itu adalah anak. Jadi anak yang anak ibunya dan tidak ada urusannya dengan bapak. Dalam artian nanti kalau bapaknya mati, anak itu enggak mewarisi. Loh, bukan anaknya, sudah dilian kan itu. Sudah dilian, maka anak itu adalah bukan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitulah, jadi beberapa hal secara pendek sekali berhubungan dengan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah ini. Tinggal ada satu masalah sebenarnya bihar. Sekalian karena masalahnya masih mungkin 10 menit atau mungkin 5 menit sudah bahas singkat. Zihar ya ikhwan adalah seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, engkau. Zihar adalah seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, engkau adalah, engkau bagiku itu mirip punggung ibuku. Jadi anti alinya kalbahri ummi. Jadi engkau bagiku adalah kayak punggung ibuku. Maksudnya apa? Lafaz ini oleh orang-orang jahiliyah digunakan untuk menceraikan istrinya. Maksudnya gimana? Sebagaimana saya tidak boleh jima dengan ibuku, berarti enggak boleh juga sama kamu. Hanya begitu. Lafaz ini pada zaman jahiliyah adalah talak. Tapi kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukum Islam dan jadi hukum tersendiri. Dihapus oleh Allah dalam hukum Islam dan menjadi hukum tersendiri dinamakan dengan hukum dihar. Kalau orang mengatakan kamu kayak ibuku, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia meniatkan dalam hatinya kamu kayak ibuku, dalam artian sebagaimana ibuku tidak boleh saya jima'i, kamu pun gak boleh, itu namanya hukum zihar. Tapi kalau niatnya tidak begitu, maka gak zihar. Masakan kamu dek kayak masakan ibuku gitu. Atau kamu kayak ibuku masaknya gitu. Dia gak apa-apa, gak masalah gitu. Sering muncul pertanyaan, apa hukumnya sang suami manggil istrinya ummi? Apakah hukumnya zihar atau tidak? Ketawa ada pertanyaan macam itu. Ya apa hubungannya ya kawan? Seorang suami manggil adik sama istrinya ummi, itu kan bukan karena dia ibunya, ngajari anaknya. Ngajari anaknya atau kalau memang adatnya manggilnya abi dan ummi gitu aja kan itu. Ada pun lihat diniatkan, niat dalam hatinya dia mengucapkan lafaz semacam itu untuk tidak boleh jima dengan istrinya. Hukum zihar ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia ngomong begitu benar-benar kepengen menceraikan, ya cerai. Tapi setelah ngomong begitu terus kemudian pengen jima lagi sama istrinya, dia tidak boleh jima sama istrinya kecuali bayar kafar. Dan kafarahnya berat. Dalam awal-awal surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kafarah bagi orang yang menzihari istrinya. Yang pertama, membebaskan budak kalau ada. Kalau tidak ada, yang sekarang memang enggak ada budak. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berat ini, 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh lowong sehari pun juga. Ini bagi sang suami. Kalau tidak mampu juga karena sudah tua, sudah sakit-sakitan, maka dia wajib untuk membayar. Dia wajib untuk memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu cara ningkat saya hon kita nazani Allah wa yakum. Masih ada beberapa hal yang berhubungan dengan dihar dan dian, tapi ini bisa dilihat pada beberapa kitab yang berhubungan dengan masalah pernikahan. Mudah-mudahan bisa dilengkapi dengan tanya jawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa barakallahu alaihi wasallam. Kemudian dari pemberi itu juga untuk Dan sekarang kita sekiranya sebagai antum sebagai orang maka yang ini masih ada pertanyaan saya sampaikan dari kertas secara tertulis. Akan kita sampaikan pertanyaan yang masuk. Ya mungkin nanti tidak bisa semua terjawab atau tidak bisa semua dibacakan. Yang pertama, bagaimana dengan wanita yang hadir di luar nikah? Apakah ia juga dimanfaatkan tidak boleh menikah ke dalam negeri? Ini sudah kemarin kita bahas, saya ulas sebentar. Wanita yang hadir di luar nikah, apakah dia juga mempunyai masa iddah atau tidak? Para ulama berselisih. Yang sahih bahwasanya wanita yang hamil di luar nikah pun dia dalam masa iddah, tak boleh nikah. Jadi tak boleh nikah. Kalau memang dia terpaksa dinikahkan, maka nikahnya batal dan harus diulangi setelah lahir. Itu difatwakan oleh Imam Syekh Ibad Utaimi dan Al-Sinah Zahimah dan para ulama yang lain. Meskipun para ulama dalam hal ini berselisih, kecuali satu keadaan, kalau yang menikahi itu adalah yang menghamili dan yakin bahwasanya cuma dia yang menghamili, bukan rame-rame, bukan rame-rame atau bukan dengan orang lain juga, maka saat itulah yang ada. Jadi lah senada Imam Syekh Syekh Imban dan yang lain mengatakan apapun namanya wanita hamil tidak boleh nikah. Jadi kalau dinikahkan maka dia harus menikah ulang selesai lahir, dan anak itu adalah anak yang tidak syar'i. Wallahualam. Telah terjadi perceraian namun sang istri dalam menjalani masa iddah meninggalkan rumah sang suami karena di pekerjaan agama. Dan suami minta istrinya tinggal di rumah suami namun istri menolak. Apakah sang suami tetap membiayai kehidupan sang istri? Perjalanan dari Allah wa Yaku pertama yang lupa tadi bahwa cerai itu sah tanpa pengadilan. Ini yang hati-hati. Karena sebenarnya sudah menikah lewat KUA, cerai lebih jelimet lagi. Kalau cerai lebih jelimet terus ke pengadilan agama dan lain-lain. Anak katakan ya kawan, bahwasanya kalau seorang suami tanpa ada hujan, tanpa ada angin, alasannya mungkin karena ya remeh gitu, dia menceraikan istrinya, jatuh cerai satu. Sejak dia mengatakan kamu saya ceraikan. Setelah itu kan ngurus surat cerai kan itu. Diminta ngurus surat cerai di KUA, disuruh ke pengadilan. Sampai di pengadilan cerainya ditolak. Mungkin sering ya kawan. Sering. Sampai di pengadilan, pengadilan enggak membolehkan, enggak memberikan surat cerai, kamu harus balik sama istrimu. Kan begitu. Sekarang ya kawan, dalam keadaan semacam itu jatuh cerai atau tidak jatuh? Hati-hati. Dan yang lebih parah lagi kadang-kadang sebagian masyarakat subhanallah cerai sekarang, cerai sudah dan belum cerai. Kemudian lama nggak diurus-urus pengadilan. Yang penting lapor cerai keluar, keluar lapor cerai. Kamu saya ceraikan seperti itu atas suami. Kemudian sang suami atau sang istri nggak ngurus ke pengadilan karena nggak diurus-urus, habislah masa iddah. Setelah habis masa iddah baru diurus ke pengadilan. Selesai diurus ke pengadilan, pengadilan menetapkan tidak sah, atau pengadilan menetapkan bahwasanya alasan untuk menceraikan istri enggak layak, kamu harus rujuk pada ya ikhwan. Kalau perintah pengadilan semacam itu terus dia rujuk lagi kepada suaminya, maka hukumnya gimana? Dia harus nikah lagi. Kenapa? Sudah cerai, tolak rojai, selesai iddah, rujuk lagi, ya nikah lagi. Oleh karena itu hati-hati. Jadi pengadilan itu bukan mengesahkan dan bukan tidak mengesahkan. Pengadilan itu cuma mencabut surat nikah KUA, itu aja. Dan untuk mencabut surat nikah KUA itu sulit kadang-kadang di pengadilan. Tapi lafaz cerai jatuh kalau antum melafazkan lafaz cerai. Karena itu saya sering mengatakan pada ikhwan, jadi hati-hati dengan lafaz semacam ini. Terutama di Indonesia, yang mana cerai harus lewat pengadilan. Padahal tidak. Gugatan cerai sah atau untuk menceraikan seorang istri sah meskipun tidak lewat pengadilan. Oleh karena itu Oleh karena itu betapa jadi banyak kasus-kasus saya temukan bahwasanya sebenarnya orang ini yang nikah baru, tapi enak aja rujuk, dibilangi nggak mau gitu. Yo, yang penting pengadilan nggak mengesahkan nikah baru, nggak memerintahkan nikah baru, selesai. Kan itu ya, kawan, hati-hati bahwasanya zaman-zaman semacam ini, jadi banyak orang-orang yang memimpin di memimpin agama ternyata itu bukan berhak dengan agama. Ini penting. Masalah kita. Sang istri tidak mau tinggal di rumah suami, ditolak gitu ya. Cuma padahal suaminya meminta tinggal di rumah suaminya. Tinggal di rumah, jadi istrinya itu tinggal di rumah orang tuanya. Apakah sang suami tetap membiayai kehidupan sang istri? Tidak. Kenapa? Karena istrinya sekarang itu nusus itu durhaka. Jadi seorang istri yang durhaka pada suaminya, itu suami berhak untuk tidak ngasih nafkah. Sang istri yang pada saat rujuk, pada saat talak rojai itu masih istri. Tatkala dia diperintahkan untuk tinggal di rumah sang suami, nggak mau dia tinggal di rumah sang istri, maka dia berdosa, melanggar perintah Allah, dan suami tidak wajib memberi nafkah. Nah, tidak wajib untuk memberi nafkah. Adapun kalau suami yang usir, maka suaminya berdosa dan dia tetap berkewajiban ngasih nafkah, karena yang dosa adalah suaminya. Allahu a'lam. Jika sang suami suatu saat mengalami kecelakaan yang menyebabkan si suami jadi ikhwan atau mandor dan yang lain-lain, apakah yang demikian merupakan alasan syar'i bagi istri untuk menggugat cerai suami? Antara ikhwan dengan mandor tidak selamanya sama. Tidak selamanya orang tidak ikhwan tidak mandor, dan tidak selamanya orang mandor ikhwan. Benar. Yang kedua ini yang masih tanya-tanya, nah, apakah selamanya orang mandul itu impotent? Mungkin dia tidak jima, saja air maninya itu tidak bisa menembus sakit, kan itu. Atau yang penting, antara mandul dengan impotent harus dibedakan. Yang dibahas oleh para ulama kita bukan mandul, tapi impotent. Impotent karena memang tidak bisa berdiri, atau memang karena tidak punya itunya, atau yang lain yang penting impotent. Maka pertama ya akuan, seorang istri ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia nikah, setelah nikah ternyata suaminya begitu, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebelum nikah suaminya ngomong, wahai bulana, saya mau nikah dengan anti, tapi saya tidak punya itu, gitu misalkan. Mau, kalau mau, ya berarti tidak berhak nanti setelah nikah. Bukan, ya, dari awal sudah bilang kan itu. Dari awal sudah bilang. Tapi kalau dari awal nggak bilang, maka sang istri mempunyai hak untuk membuka. Jadi sang istri mempunyai hak untuk membuka. Tapi Umar bin Khattab mengatakan istri itu wajib untuk menunggu selama setahun. Kenapa setahun? Kali kata Umar, barangkali suaminya itu nggak bisa kalau musim panas, kalau musim dingin bisa, atau kebalikannya. Yang penting setahun. Kalau ternyata dalam kisaran satu musim satu tahun nggak bisa beneran, maka berhak untuk menggugat ke pengadilan. Allahu a'lam. Karena apa ya kawan? Karena seorang istri pun mempunyai hak dalam masalah semacam itu. Dia juga, jadi dia juga mendapatkan bahaya atau mendapatkan kesusahan karena tidak mendapatkan nafkah yang Allah wala. Sohkakah kita terdilami dari orang-orang yang dikisahkan dari kandidari? Jika sohkak, bagaimana kandidari terdapat dari kisah tersebut? Kisah itu sohih. Bahwasanya Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu an sering nikah dan sering cerai. Beliau adalah Sayyidu Syababi Ahli Jannah, tuannya pemuda surga. Keadaan-keadaan semacam itu harus kita bawa kepada satu hal, di mana beliau menceraikan istrinya karena ada keperluan mendesak, tidak bisa kita langsung kecuali. Bahwasanya Hasan bin Ali melakukan itu karena memang ada keperluan mendesak untuk melakukannya. Dan itu yang kita katakan dari awal, bahwasanya cerai itu boleh kalau memang ada keperluan mendesak. Anggaplah bahwasanya tidak begitu, apapun kedudukan Hasan, beliau adalah manusia biasa yang bisa salah, bisa tidak. Ini bisa salah dan bisa tidak. Dan bahwa hukum cerai atau hukum cerai tidak bisa diberlakukan atau makruh atau diharamkan dan dilarang untuk diberlakukan kecuali kalau memang dalam keadaan-keadaan yang mendesak. Wallahu a'lam. Tapi bisa itu benar. Bahwasanya Hasan bin Ali sering nikah dan sering nikah. Bagaimana tata cara rujuk untuk orang pencari? Apakah perlu rencana kasih? Tolak rujuk untuk talak rujuk, katakanlah kepada istrimu saya merujuk nanti kembali. Adapun saksi itu disunahkan. Saksi bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat talak itu, saksi itu diperintahkan dalam rujuk dan disunahkan, tapi tidak wajib. Tapi tidak wajib. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan rujuk itu tidak harus ucapan, tapi yang penting ada gelagat rujuk, ya rujuk. Misalkan seorang suami menceraikan istrinya, kemudian malam-malam biru tiba-tiba dia datang ke kamar istrinya, kemudian dia berbuat sebagaimana perbuatan suami istri, belum ngomong, belum apa, pakai rujuk. Tapi asalnya ya kawan, kita keluar dari silah para ulama, kalau rujuk ngomong aja pada istri, ana rujuk sama anti, kemudian setelah itu bilang sama dua orang tetangga itu ana sudah rujuk, biar tidak jadi masalah belakangan. Ini karena apa? Tetangga tahu bahwasanya dia cerai, ternyata selama sampai 4 bulan enggak pisah-pisah, kan jadi masalah. Jadi dianggap kumpul kebo, maka jadi disunahkan, jadi untuk rujuk dengan disaksikan oleh dua orang atau paling tidak memberitahukan kepada orang lain yang tikus yang terpercaya bahwasanya dia telah rujuk kepada istrinya. Wallahu a'lam. Jadi itu sudah dalam salat malam dalam rumah. Bagaimana kalau kita suami istri pada masa ikat jika kita pisah karena hulu? Pisah karena hulu ya, kewajiban, kewajiban. Jadi pisah karena hulu langsung pisah. Jadi istri pindah ke rumah orang tua dan jadi suami. Nih, itu kalau istrinya di rumah suami. Kalau suami di rumah istri, maka berarti suami pergi. Jadi langsung, karena ini gugatan dari istri. Tidak ada hak apa-apa dan tidak ada kewajiban suami memberi nafkah yang lain. Hukumnya hukum talak baik, karena memang kita tidak boleh rujuk mutlak. Sebagaimana talak yang ketiga tidak boleh rujuk mutlak. Yang wajib tinggal di rumah suami dan wajib untuk memberi nafkah adalah tatkala talak rujuk. Allah. Apakah rekaman video dalam menjaga kedudukan talak terkait dengan masalah kesusuan? Rekaman video ya akhwan, itu dalam bahasa hukum Islam, bahasa hudud, dikenal sebagai qara'in dan bukan saksi. Apa itu qara'in? Penguat-penguat menuju kepada kebenaran tuduhan, itu qara'in. Jadi kalau ada orang menuduh wanita berbuat zina, gak ada saksi, tapi dia ngomong sama pengadilan, Pak Hakim, saya memang gak bisa mendatangkan saksi, tapi ini ada kaset video, silahkan dilihat. Cek, ternyata wanita sedang jima dengan orang dalam keadaan jima. Sebenarnya dipanggil wanita, ada yang menuduhmu pulang, pulang menuduhmu berbuat jima. Ngaku? Enggak ngaku. Kalau enggak ngaku, kapan? Kamu pada malam ini di mana? Tidur. Kamu ada malam ini di mana? Kamu di mana? Dicek gitu di keluarganya. Itu yang penting ditelusuri oleh polisi terakhir mentok. Loh, kalau kamu malam itu nah ini dari dengan siapa ini? Dari ini siapa? Misalkan gitu. Setelah itu kalau jadi kan mentok gitu akhirnya dia ngaku. Tatkala kalau sudah ngaku maka kita gunakan adalah hukum ngakunya itu. Jadi bukan karena kaset videonya, karena kaset video ya kondisi direkayasa kan itu. Dalam artian, Pak Polisi, kalau ada tuduhan semacam itu, maka polisi bisa manggil atau bisa manggil kolis, bisa manggil wanita. kamu ada yang wudu. Karena malam ini, jam ini terus berzina. Ngaku enggak? Kalau kamu enggak ngaku, malam itu di mana? Di rumah bapak. Sama polisi bapaknya dipanggil, Pak, malam ini, jam ini anakku di mana? Enggak ada di rumah, kan masalah. Telusuri sampai mentok wanita itu masuk. Kalau ternyata enggak ngaku juga, sudah. Kalau enggak ngaku, malah sih enggak ada saksi. Jadi enggak ada saksi. Cuma yang ada itu cuma koroin-koroin semacam itu, dia enggak ngaku, ya mau apa lagi? Kecuali kalau hamil, enggak punya suami, hamil, ya udah mau apa lagi? Enggak punya suami, hamil, otomatis dia itu adalah akuan bahwasanya itu semua sidik jari, benda yang satu di situ, KTP, itu semuanya adalah koroin dan bukan sebagai saksi-saksi dalam hukum Islam adalah manusia. Allah. Terkait dengan maksudnya, apakah hasil tes DNA sudah juga dikasih contoh ini? Kalau kita nanti Allah wa'alaikum, sekali lagi ya, hasil tes DNA itu tidak bisa jadi saksi. Ini tidak bisa jadi saksi. Hukum Islam sangat hati-hati dalam ini. Jadi jangan sampai ada anak zina dan jangan sampai ada keluarga pisah. Hati-hati sekali dalam hukum Islam. Sampai saking hati-hati ya berarti kan keterangan para ulama. Kalau ada seorang suami yang dia itu majbub, majbub itu dasarnya terpotong. Terpotong sama adiknya, terpotong sama apa pada waktu majbub itu enggak punya dekat. Terus dia nikah sama wanita. Seorang wanita nikah sama dia. Kemudian hamil. Hamil 7 bulan atau 8 bulan selesai kehamilan, lahir. Anak kita anak siapa? Anaknya laki-laki enggak punya zakat itu anaknya siapa? Iya. Anaknya laki-laki itu meskipun enggak punya zakat. Kenapa? Al-waladu lil firasy. Jadi anak itu adalah tergantung di mana dia dilahirkan. Tatkala dirinya siapa? Kalau si angotot suami anak kan enggak punya gitu kok bisa lahir anak itu bukan anak saya sumpah lihat kalau enggak boleh sumpah lihat anak itu anak. Dan dalam masalah ya, kuan dalam masalah perhatikan. Kita heran Ibu Umayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai peristiwa li'an itu, beliau mengatakan, "Perhatikan wahai para sahabatku, wanita ini yang hamil. Kalau nanti anaknya lahir begini begitu, rambutnya keriting, kemudian pantatnya besar dan lain-lain, maka berarti tuduhan Hilal benar. Tapi kalau lahir tidak semacam itu, berarti tuduhan Hilal besar. Ternyata lahir benar sebagaimana gambarannya Rasulullah, rambutnya keriting, kemudian pantatnya besar, berarti tuduhan suami itu benar. Apa kata Rasulullah? Apakah dirajam? Tidak. Rasulullah mengatakan laula. Jadi seandainya bukan karena ketentuan Allah sudah li'an, enggak boleh dikutip-kutip, maka saya rajam dia. Pasti sekarang bahwasanya dia berzina. Jadi bahwasanya dia berzina, tapi ternyata sudah sumpah li'an. Enggak ada bukti, enggak ada empat saksi. Enggak ada, enggak mau ngaku dan yakni dan dia juga enggak mau ngaku. Mau apa lagi sudah selesai urusan. Oleh karena itu ya, kuan hukum ini jadi lebih baiknya ditutupi. Antum kalau tahu seorang wanita berzina, gak punya saksi, dia macam udah dulu. Katakan mudah-mudahan dia bertobat, selesai. Jangan diubah di pengadilan, Pak Fulan berzina, gitu. Kamu gak punya saksi, antum yang ketangguh. Ketangguh 80 kali. Ini. Atau antum punya saksi, tapi saksinya semuanya kurang sempurna. Saksi yang pertama mengatakan, saya melihat zakatnya di farji. Yang kedua, saya melihat begitu. Yang ketiga, Pak, saya cuma melihat dua orang telanjang di kamar. Selesai. Berarti tuduhan itu enggak benar. Hati-hati ya, tidak pernah dalam kejadian Islam ada zina bisa dihukum lewat saksi. Semuanya pakai ngaku. Semuanya pakai ngaku. Dan ya, kawan, Islam menjadikan zina itu jangan disebarkan di ekspos itu di media. Tutupi. Ini masalah aib. Berarti kan lah kisah wanita al-ghamidiyah yang dia ngaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah saya zina, sucikanlah saya. Rasulullah tetap melengos kanan melengos kiri, maunya kamu jangan ngaku, pulang aja, maunya gitu Rasulullah. Kemudian dia ngata, ya Rasulullah saya hamil. Ya sudah, kalau sudah hamil, saya hamil. Rasulullah ngomong, pergilah, lahirkan anak. Pergi seandainya ya kawan, seandainya wanita itu pergi, kemudian enggak kembali lagi pada Rasulullah, apakah dicari? Enggak. Wanita itu ternyata setelah lahir datang lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah ini anak saya yang dulu saya bilang. Rasulullah bilang, pergilah lagi, susui sampai 2 tahun. 2 tahun, sampai 2 tahun kembali lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah anak saya juga 2 tahun, bisa makan sendiri. Tajamlah saya. Rasulullah ngomong, siapa yang ngerawati anak ini? Atau sahabat mengatakan, saya Rasulullah yang akan ngerawati. Dia dirajam. Apa yang kita jadikan masalah? Rasulullah tidak pernah tanya, kamu zina ya? Ya, dengan siapa? Tidak pernah tanya. Apakah mungkin berzina dengan binatang? Rasulullah tahu bahwasanya dia berzina itu dengan orang, tapi tidak pernah ada satu pun lafaz yang keluar dengan siapa. Menunjukkan ya ikhwan, bahwasanya zina ini tertutup. Kalau ngaku, ngaku untuk dirinya. Tapi yang lain biarkan aja, mudah-mudahan dia bertobat. Mudah-mudahan dia bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Jadi orang-orang semacam itu yang kita jadikan pilihan dalam Islam cuma 4. Cuma 3, saksi 4, kemudian hamil di luar nikah atau ngaku. DNA, video, sidik jari, itu semuanya dalam hukum Islam dinamakan dengan sorain. Jadi penguat tuduhan. Kalau nanti menjadikan dia ngaku, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti tuduhanmu dusta. Berarti tuduhanmu adalah sebuah tuduhan yang dusta. Allahu a'lam. Lengkapnya pada masalah hukum jinayah dan bukan pada masalah hukum nikah. Telepon yang akan kita beri. Atau dia ngomong, kamu saya ceraikan, saya ceraikan, saya ceraikan, langsung dikatakan betul-betul. Atau yang penting lama-lama semacam itu, para ulama berselisih tajam zaman dahulu sampai zaman sekarang tentang apa hukumnya. Jumhur para ulama mengatakan talak tiga jatuh tiga. Kalau suami mengatakan kamu saya ceraikan tiga, ya tiga. Kalau suami mengatakan kamu saya ceraikan 3 kurang 1, ya 2. Itu kata jumhur para ulama. Tapi kayaknya enggak ada yang bisa ngomong. Kamu saya ceraikan 3 kurang 1, itu enggak ada. Itu sehingga ketawa nanti orang. Yang penting ya kawan, dalam kata jumhur para ulama, bahwa saya cerai 3 kali. Entah dia mengatakan saya ceraikan kamu 3 kali, atau dia mengatakan saya ceraikan kamu, saya ceraikan, saya ceraikan. Sebagian para ulama di antara Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kemudian pada zaman sekarang oleh Al-Jazari, Imam Al-Syarbani dan oleh para ulama yang lain, bahwasanya cerai 3 jatuh 1. Ini cerai 3 jatuh 1. Dan Allah wa'alam itu mazhab yang sahih menurut Anda. Kenapa? Karena yang menjadikan cerai 3 jatuh 3 itu Umar, bukan Rasulullah. Perhatikanlah hadis berikut. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas beliau mengatakan kana talaqu ala ahdi Rasulillah wa Abi Bakar wa sinin min khilafati Umar talaq salat wahida. Jadi talak pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar dan di awal-awal pemerintahan Umar, bahwasanya talak tiga itu jatuh satu. Kemudian banyak orang sembrono, tiap kali cerai kamu saya ceraikan tiga gitu. Umar marah. Kenapa? Hukum cerai dibuat main-main. Biar mereka kapok. Maka Umar mengatakan, jadi innana sakodisa ajalu. Mereka manusia itu sudah tergesa-gesa, gerasa gerusu dalam urusan semacam ini. Kalau cerai tiga jatuh tiga, kata Umar. Dia khalifah. Perintahnya ditaat, enggak ada orang nentang. Sejak zaman Umar, maka talak tiga jatuh tiga. Dari situlah maka muncul khilaf yang tajam di kalangan para ulama, apakah talak tiga jatuh tiga atau tiga. Tadi wallahu a'lam bishawab, bahwasanya yang terjadi pada zaman Umar itu adalah sistem politik zaman itu. Dalam artian kalau nanti ada khilafah mereka Islam, atau mungkin bapak presiden kita seandainya tahu hukum, kemudian melihat di Indonesia itu orang Indonesia muslim kalau menceraikan tiga kali semua, beliau misalkan marah, Pak SBY marah, dibuatlah kepres putusan presiden bahwasanya nomor sekian dan nomor sekian orang yang menceraikan tiga jatuh tiga, maka jatuh tiga. Karena sekarang yang kita jadikan pedoman adalah keputusan imam, dan keputusan imam gak boleh digugurkan. Tapi dalam keadaan tanpa ada keputusan imam sebagaimana zaman Umar, kembali pada hukum asal zaman Rasulullah, talak tiga jatuh satu. Dan itu diperlakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah, juga pada zaman Abu Bakar, dan juga di awal-awal pemerintahan Utsman, pemerintahan Umar, sebelum manusia banyak melakukan talak tiga tersebut. Allahu a'lam. Bagaimana dengan masalah dia menutupi aib? Ini bagaimana dengan masalah dia menutupi aib? Karena tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali ini bahwasanya menutupi aib. Ini menutupi aib itu sesuatu yang diperintahkan. Ini menutupi aib itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Jangan sampai dalam tubuh kaum muslimin banyak anak-anak yang dihidup. Tapi harus diketahui oleh pasangan suami istri, mau suami istri itu, bahwasanya anak yang pertama tadi tetap bukan anak syar'i mereka. Tapi masalah menutupi aib sesudah itu dilakukan Allah SWT. Ada pun masalah yang pertama, masalah apa tadi? Masalah ihdad. Ihdad ya, ikhwan, seorang wanita tidak boleh berhias dan dia tidak boleh keluar rumah kecuali kalau terpaksa keluar rumah. Jadi kecuali kalau terpaksa keluar rumah, memang tidak mau keluar rumah, maka saya cenderung untuk mengatakan benturan sekarang antara larangan dengan kewajiban. Kewajiban memenuhi undangan dengan larangan keluar rumah. Ini dengan larangan keluar rumah. Anda cenderung untuk mengatakan bahwasanya sang wanita itu lebih baik di dalam rumah. Lebih baiknya untuk di dalam rumah, ya sesabarlah 2 bulan. Ini 4 bulan 10 hari, sama waktu itu tidak panjang dan mudah-mudahan dengan itu dia bisa berbakti kepada suaminya yang telah meninggal dunia. Allah. Tapi masih ada 10 menit waktu asar. Sebagai pesan terakhir pada kawan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kalimat penutup, sebagai kalimat penutup, akan mengatakan kepada semuanya, dari yang belum nikah, kalau sudah mampu nikah, nikah. Yang kedua, bahwasanya antum jangan jadikan, antum jangan bayangkan bahwasanya antum nikah akan mendapatkan seorang wanita yang sangat sempurna. Jadi hidup berkeluarga, jadi antum masuk ke dalam situ, siaplah untuk menghadapi banyak permasalahan. Bayangkanlah bahwasanya rumah Rasulullah SAW, rumah yang paling utama, itu pun sering tertok, apalagi wanita-wanita yang lain. Karena apa? Orang itu memasuki rumah tangga itu tergantung bagaimana persepsi dia sebelum masuk. Kalau persepsi dia sebelum masuk itu adalah mesti tidak pernah ada cekcoknya, kalau istri saya bagus itu, nanti ada masalah sedikit ribut. Tapi kalau dia sudah siap dari awal, insya Allah tidak ada permasalahan. Jadi saya teringat, jadi ada salah seorang ikhwah yang di Jawa Tengah, bahwasanya dia nikah beberapa bulan kemudian menceraikan istrinya. Apa kata suaminya setelah menceraikan istrinya? Ternyata kamu tidak seperti yang saya dapatkan dalam kitab-kitab nikah. Iya, yang nimbang kitab nikah itu solehah wanita, kan itu dalam kitab gitu. Tapi dalam praktek akan kenyataan yang ada. Seringlah katakan pada sang suami, kalau istri antum sedang ngambek, katakan pada diri sendiri, Rasulullah saja pernah marahan dengan suami dengan istrinya sebulan. Rasulullah pernah masuk rumah gak digubris sama istrinya malam-malam, gak digubris sama istrinya, gak ada yang ngomong, gak ada siapa. Itu Rasulullah sama-sama gak marah, bersabar terhadap kekakuan dan perbuatan semacam itu. Damkan bahwasanya tidak ada wanita yang tidak melakukan itu, mesti tidak ada wanita yang itu sempurna dari Aisyah, dan itu mesti akan terjadi. Bagi para akhwat, jadi usahakan jadi untuk membahagiakan sang suami sebisa mungkin, dan sadarilah bahwasanya anti diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sadarilah bahwasanya anti, mau sadar atau tidak, tapi yang penting jelas, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena suami anti adalah surga anti dan neraka anti. Tentang masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya akhwan, bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga, kedepankan menjalankan kewajiban dan jangan kedepankan menuntut hak. Karena kalau orang itu terlalu mengedepankan menuntut hak, maka yang terjadi adalah semakin ribut. Yang selanjutnya, bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga, jangan terlalu berbesar masalah-masalah kecil. Jadi kalau memang antum cocok dengan seorang wanita, dengan seorang istri dalam banyak hal, tidak cocok dalam 1-2 masalah, itu aja. Tidak ada wanita ya akhwan yang sempurna. Antum bayangkan Aisyah, antum mau nikah dengan Aisyah? Perhatikan Aisyah dengan kecerdasannya, dengan kemanjaannya, dengan kecantikannya, dan dengan segalanya, tapi tidak semua orang mampu nikah dengan Aisyah. Beliau adalah seorang wanita pencembur berat. Kisah-kisah Aisyah semuanya ribut gara-gara cemburu, kan itu.